untuk penghidupan. Menerangi sampingmu, hanya engkau tujuanku satu. Di kau mandi embun pagi dini hari, dengarkanlah hatiku bernyanyi. Hanya engkau yang ku rindukan. Kian hari kian ku rasakan rindukan. Semoga jangan